السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبب الاختلاف، apa sebab perselisihannya؟ من يجيب؟ apa sebab terjadinya perselisihan para ulama padahal sudah ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bermuamalah dengan penduduk Khaybar dari kalangan Yahudi, ini kerjasama perkebunan dengan membagi hasil perkebunan tersebut. Mengapa terjadi ikhtilaf? Harusnya enggak terjadi ikhtilaf kan? Man yujib yarfa' yadah. Berikan pada yang mau menjawab. Ya Allah, man yujib. Jangan khawatir salah. Tidak mengapa. Masa enggak ada yang ingat? Entar lagi ulangan lo. Al-imtihan ba'da asabi'. Naam, man yujib. Kalau enggak ada yang bisa jawab, berarti kalian enggak ada yang paham. Dan itu menyedihkan. Masa enggak ada yang paham? Naam. Asik. Atilah. Antum. Karena musaqah dan muzara'ah datang ala khilafil asli fil bay'. Sayyid. Karena menurut sebagian ulama ja'at ala khilaf al-asl. Baik, ini pertama. Ja'at ala khilaf fil asl. Apa maksudnya? Maksudnya karena mereka memasukkannya ke dalam bab jual beli, semuanya harus jelas. Dan itu kalau dibawakan dalilnya, sangat banyak dalilnya. Tidak boleh jual beli ada yang tidak jelas. Barangnya tidak jelas, enggak boleh. Harganya enggak jelas, enggak boleh. Harus jelas. Di sini ada tidak jelas. Separuh. Separuhnya berapa? Ya yang keluar nanti. Yang keluarnya nanti banyak apa sedikit, enggak tahu. Majhul. Dari sinilah terjadi ikhtilaf. Baik. Famal jawab. Bagaimana menjawab orang yang mengatakan bahwa hadis ini walaupun sahih menyelisihi hukum asal dari sekian banyak hadis? Man yujib. Yalla. La takhaf. La takhaf. Yalla. Wala taujal. Jangan malu-malu. Wala tastahi. Yalla. Buktinya ternyata bisa. Nah. Mau jawab? Berikan pada dia. Mikrofon. Atilahul mukabbir. Karena dalam masalah musaqah dan muzara'ah itu bukan dalam masalah jual beli, tapi masalah syirkah. Sadaq. Asabta barakallahu fiik. Mengapa? Jawabannya, kalian menganggap khilaful asal karena kalian menganggap itu adalah bai'. Padahal harusnya yang namanya musaqah dan muzara'ah bukan ke bai' tetapi kepada syirkah. Syirkah itu bagi hasil. Hasilnya berapa? Dibagi dua. Itu syirkah. lebih mirip kemana? Al-musaqah dan muzara'ah lebih mirip kemana? Mirip jual beli atau mirip syirkah? Nah, lebih mirip kepada syirkah. Karena syirkah yang satu pemilik harta, yang satu pemilik tenaga. Apa bahasanya? Amal. Baik. Dia punya harta, kamu kelola, nanti hasilnya bagi dua. Itu syirkah. Ternyata muzara'ah dan musaqah juga sama. Saya punya tanah dan punya bibit-bibit benih-benih. Kamu kerjakan, tanam, urus yang bagus supaya hasilnya banyak, nanti hasilnya bagi dua. Sangat mirip dengan yang namanya syirkah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang menyebabkan para ulama mempermasalahkan hadis ini, yaitu hadis yang kemudian dilemahkan kemarin. Hadis siapa? Hah? Rafi' ibn Khadij. Hadis Rafi' ibn Khadij yang disebutkan dengan jelas di sana, barang siapa yang punya tanah, maka silahkan dia garap tanah itu dan jangan disewakan pada orang lain dengan sepertiga atau seperempat atau setengah atau dengan ta'amin musamma. Terkesan hadis ini tidak bolehnya musaqah dan muzara'ah harus digarap. Perlu diketahui dulu, kalau hadis ini dilemahkan, ada hadis yang sahih yang menyatakan man kana lahu ardun, siapa yang punya tanah, punya sebidang tanah, falyazra'hu huwa aw liyazra' lahu akhuhu, hendaklah dia garap atau biarkan saudaranya menggarap. Siapa yang punya tanah, maka garaplah atau biarkan saudaranya menggarap. Kira-kira menurut kalian apa kesimpulan dari hadis tersebut atau apa faedah inti dari hadis tersebut? Hah? Barang siapa yang punya tanah, garaplah atau hendaklah saudaranya menggarap. Apa maknanya yang terkandung di dalamnya? Hah? Jangan disia-siakan, jangan nganggur. Hendaklah tanah-tanah kaum muslimin itu produktif. Atau produktif, menghasilkan. Kalau kamu bisa garap, garap. Kalau tidak, biar saudaramu menggarap. Jangan tanah itu nganggur begitu saja. Iya kan? Apakah ada kaitannya dengan masalah musaqah dan muzara'ah? Tidak ada. Dan hadis Rafi ibn Khadij itu kesana larinya. Bukan dipertentangkan dengan hadis syirkah. Baik, kemarin sudah kita baca ikhtilaful ulama sampai pada kalimat hadis Rafi' ibn Khadij. Kemudian dikatakan bahwa hadis itu muttarib, goncang, karena riwayat-riwayatnya saling bertentangan, saling berbeda-beda. Maka bagaimana mungkin hadis yang seperti ini bisa dipakai untuk menentang hadis yang sudah disepakati oleh Bukhari dan Muslim? Fa kaifa mithli hadzal hukm yakhfa 'alaihim wa hum yata'atawnahu. Di samping itu juga para sahabat melakukannya sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar. Bahkan kerjasama dengan Yahudi tadi berlangsung terus sampai kepada zaman Umar. Dan ketika zaman Umar Yahudi dikeluarkan dari Jaziratul Arab, saat itulah berhenti kerjasama tadi. Wa ala fardin sijamiha. Kalaupun kita anggap bahwa hadis ini tidak muttarib, tidak goncang, insijam artinya saling cocok satu sama lain. Tidak bertentangan, tidak ada idtirab. Wa sahhatil akhdhi biha, kalaupun kita anggap hadis ini bisa dipakai, faqad ajabal ulama wa anha, maka para ulama sudah menjawabnya. Dengan menjawabnya wa an hadis Jabir, dan juga sudah menjawab hadis Jabir bi ajwibatin muqni'ah, dengan jawaban-jawaban yang muqni'ah. Artinya para ulama sudah menjawab dua hadis. Hadis Rafi' Ibn Khadij dan hadis Jabir. Mundur ke belakang, kalian lihat hadis Jabir. Apa isinya? Wa kadzalika shahha an Jabir anna Nabi SAW qaal man kanat lahu ardun falyazra'ha. Siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia menggarapnya. Mundur ke belakang di halaman sebelumnya. Fa in lam yazra'ha, kalau dia tidak menggarapnya, falyazra'ha akhaha, hendaklah digarap oleh saudaranya. Yang tadi saya bacakan tadi. Bahwa hadis Rafi Ibn Khadij mirip dengan hadis Jabir. Yaitu kalau siapa yang punya tanah, maka falyazra'ha, hendaklah digarap. Kalau dia tidak bisa menggarap, biarkan saudaranya menggarap. Artinya tanah itu jangan disia-siakan. Tanah di negeri muslimin harus produktif, sehingga negaranya, negerinya makmur. Sahih? Kalau di negeri kaum muslim ini tanahnya banyak, tentunya tidak lurus seperti ini. Di sana, sekian hektar tanah kosong. Kalau semua pemiliknya menggarapnya, akan jadi makmur. Akan banyak gandum, banyak korma, banyak kismis. Iya kan? Akan banyak buah-buahan. Kalau banyak, harga jadi murah. Harga jadi murah maknanya seluruh lapisan masyarakat bisa makan anggur, bisa makan korma, bisa makan gandum, bisa semuanya. Masya Allah, itu yang namanya kemakmuran. Baik. Dua hadis, hadis Rafi Ibn Khadij dan hadis Jabir. Hadis Rafi Ibn Khadij dengan bahasa yang seperti tadi, jangan diberikan, jangan disewakan dengan sekian, biarkanlah mereka menggarapnya. Sedangkan hadis Jabir tidak ada kalimat itu. Hanya ada dua kalimat. Hendaklah digarap atau biarkan orang lain, saudaranya, menggarap. Dijawab oleh para ulama, kalaupun hadis Rafi Ibn Khadij itu sahih, para ulama menjawabnya. Dan juga menjawab hadis Jabir. Apa yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut? Bi ajwibatin muqni'ah, dengan jawaban-jawaban yang memuaskan. Wa ahsanuha, yang terbaik adalah yang akan dibaca oleh akhuna. Mana mikrofon? Berikan. Wa ahsanuha. Wa ahsanuha al-jam'u baina al-ahsanuha jam'u bainahuma wa baina ahad wa baina ahadithi Khaybar. Masa? Baik. Dan teruskan. Dan yang paling bagusnya adalah menjamak antara kedua pendapatnya dengan hadis-hadis Khaybar. Wadzalika bi antuhmala ahadithun nahyi anil muzara'ah. Yaitu dengan mengaitkan hadis-hadis larangan tentang muzara'ah alal muzara'atil fasidah allati dakhalaha syai'un minal gharar wal jahalah. Naam. Artinya yaitu muzara'ah yang rusak, yang di dalamnya ada sesuatu dari unsur gharar atau jahalah. Ketidakjelasan. Kejahalan, ketidakjelasan. wa sara fiha sibhu min al maisir wal mughalabat, hingga menjadi seperti judi dan mughalabat. Ya, seperti judi dan undian. Dan undian. Baik. Wa ahsanuha al jam'u. Yang paling bagusnya dari jawaban para ulama adalah menjamak antara kedua hadis yang kelihatannya bertentangan. Ini in shahha. Kalau hadis rafi' disahihkan. Yaitu menjamak antara hadis tersebut dengan hadis-hadis tentang Khaybar. Bagaimana menjamaknya? Wa dzalika bi an tahmil ahadits annahi, yaitu dengan membawa hadis-hadis larangan tadi terhadap muzara'ah atas muzara'ah yang fasidah, atas muzara'ah yang rusak, yang di dalamnya terjadi tipu menipu, yang di dalamnya terjadi ketidakjelasan, yang akhirnya menyerupai judi atau menyerupai undian. Barakallahu fiikum. Misalnya ya, nanti tanah ini kamu garap, nanti 1 meter atau 3 meter yang sebelah sini hasilnya buat kamu, yang sebelah sini hasilnya buat saya. Ada goror enggak? Hah? Ada. Kalau ternyata yang sini rusak semua, dia gak dapat apa-apa. Walaupun yang satu mendapatkan banyak sekali hasilnya. Ada boleh, gak boleh. Kalau menggarap tanah ini, ya semuanya hasil dari sini bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Paham ya? Kalau yang tadi, waror. Yang bagian sini, nanti buat kamu. Kalau ternyata gak berhasil, dia sudah capek sekian lama, ternyata gak dapat apa-apa, sedangkan dia mendapatkan banyak. Wah, karena al-muhim dibawa hadis Rafi' ibn Khadij kepada muzara'ah yang fasidah, yang ada ketidakadilan di dalamnya, atau ada ghoror, ada ketidakjelasan. Mana yang kelewat? Allah yahdina wa iyyak. وإياكم. واختلفوا في المزارعة فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جوازها. Sudah kan? Belum. طيب نقرأ سردًا. Kita baca sepintas. ودليلهم bahwa berselisih para ulama tentang muzara'ah, adapun tiga imam Abu Hanifah wa Malik Syafi'i menganggap tidak boleh muzara'ah. Daliluhum ala dzalika ahadits. Dalil mereka adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rafi' ibn Khadij. Minha kunna nukhabir. Di antaranya kami pernah bekerja sama perkebunan. Nukhabir itu dari kata mukhabarah. Ala ahdi Rasulullah SAW, fadzakara anna ba'da umumatihi atahu. Ternyata beberapa paman-pamannya Rafi' ibn Khudaij datang. Faqala, kemudian berkata, naha Rasulullah SAW an amrin kana lana nafi'an. Rasulullah SAW telah melarang satu perkara yang tadinya bermanfaat, tetapi tawa'iyatu Rasulullah, tetapi mentaati Rasulullah anfa, lebih bermanfaat lagi. Ini kerjasama tadi bermanfaat, tetapi mentaati Rasulullah SAW lebih bermanfaat lagi. Qala qulna wa madzak, kami katakan apa itu? Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kanat lahu ardun falyazra'ha ولا يكرهها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia garap. dan jangan disewakannya kepada orang lain dengan sepertiga atau seperempat, jangan pula dengan makanan atau hasil yang disebut. Wali Muslim an Hamzalah ibni Qais, dalam riwayat Muslim juga dari Hamzalah ibni Qais, dia berkata, sa'altu Rafi ibni Khadij, aku bertanya kepada Rafi ibni Khadij, an kira'il ardi bidzahabi wal waraqi, aku bertanya kepada Rafi ibni Khadij, bolehkah menyewakan tanah dengan emas atau perak? Faqala la ba'sa bihi innama kana an-nas yu'ajjiruna 'ala 'ahdi Rasulullah sallam bima 'ala al-mudayanat. Tidak mengapa dengan emas dan perak, hanya saja mereka menyewakan tanah-tanah mereka di zaman Rasulullah sallam bima 'ala al-madiyanat. Disebutkan dengan kalimat al-madiyanat, ajamiyah mu'rabah bimana al-anhar al-kibar, maksudnya adalah pengairan atau aliran sungai besar. Wal jadawil, aliran sungai yang lebih kecil. Wa asya min az-zar'i, dan beberapa perkara dari hasil kebunnya. Fayahlaka hadha wa yaslama hadha, akhirnya yang ini selamat, yang itu tidak selamat. Wahada, wahada, walam yakun linnasi kira'un illa hadha, tidak ada dulu kira' kecuali seperti itu. Walidhalika zajara anhu, oleh karena itu dilarang oleh beliau. Zajara anhu, beliau melarang daripadanya. Fa'ama syai'un ma'lumun madhmunun fala ba'sa bihi, adapun sesuatu yang diketahui dan ada jaminan, maka tidak mengapa. Baik, terpahami? Yang ini binasa, yang ini selamat. Mana contohnya tadi? Ini. Yang ini binasa, yang ini selamat. Itu enggak adil. Mengapa? Karena yang ini dekat sungai, yang itu jauh dari sungai. Tadi al-madiyanat dan jadawil. Ini madiyanatnya misalnya sungai. Kemudian ada cabang kecilnya. Yang ini madiyanat, yang ini jadawil. Baik. Kemudian mereka membagi. Kamu garap kebun saya, yang ini punya saya, yang ini punya kamu. Yang jauh dari air punya kamu, yang dekat dari air punya saya. Fahalaka hadza, ternyata yang ini pada mati, enggak subur, atau kalau berbuah pun berbuah sedikit. Yang ini masya Allah subur, makmur, banyak buahnya. Adil atau enggak adil? Enggak adil. Yang menggarap tadi dengan susah payah dan lelah, ternyata bagian dia kering, kurang sehat, sedangkan punya pemiliknya subur makmur. Fahada barakallahu fikum, dikatakan kalimatnya, dulu yang namanya kira, namanya menyewa tanah, itu adalah alal madianat wal jadawil, atas kebun-kebunnya yang berair, yang sungai-sungainya dan aliran-aliran mata airnya atau sirkul, bukan sirkulasi. Apa namanya? Kalau buat sawah, irigasi. Yang dekat irigasi itu punya saya, yang jauh punya kamu. Fayahlak hadza, yang ini binasa pohonnya. Wa yaslam hadza, yang sana selamat. Walam yakun linnasi kira illa hadza, dulu yang namanya kira seperti itu. Walidzalika zajara anhu, akhirnya dilarang oleh Nabi. Jangan, tidak boleh. Dalam hadis Rafi ibn Khudaij atau ibn Khadij. Fa'amma syai'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi. Adapun sesuatu yang dijamin atau sesuatu yang diketahui, maka tidak mengapa. Fa'anibudina azakumullah. Kalau seperti tadi yang terjadi antara kaum muslimin dengan Yahudi, hanya berkata hasil kebun ini semuanya dibagi dua, buat kamu sebagian, buat kami sebagian, maklum atau gairu maklum. Dari satu sisi sepertinya tidak maklum, gak jelas berapa hasilnya nanti, tidak tahu. Tetapi antara orang pertama dengan orang kedua, antara pemilik tanah dengan penggarap, sama-sama untung, sama-sama rugi. Kalau ternyata gagal, ya gagal semua. Dua-duanya mendapatkan kerugian. Kalau berhasil, dua-duanya mendapatkan keuntungan. Ini yang namanya adil. Walaupun tidak jelas, tetapi dia tahu bahwa apa yang saya rasakan, dia juga merasakan. Barangkali ada hama habis seluruhnya, makanya sudah kamu sedih, dia juga sedih. Sama saja, dia sudah memberikan benihnya, dia sudah memberikan bahannya, segala macam pupuknya, ternyata gak dapat apa-apa. Kalaupun untung, maka dua-duanya senang. Itu adil, barakallahu fiik. Kembali kepada kita. Wa huwa hamlun wajihun. Bal qad sarraha bidzalika fi ba'd turuq ahadithihi. Ini adalah cara membawa hadis tadi. Wajih. Sangat bagus sekali. Wajih artinya bagus. Huwa hamlun wajih. Hamlun apa? Menyeret atau memaknai atau menyimpulkan hadis tadi dengan cara yang bagus. Bal qad sarraha bidzalik, bahkan telah sharih. Qala wa kadzalika sahha an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah sahih dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia garap. Fa in lam yazra'ha falyazra'ha akhahu. Barang siapa yang tidak menggarapnya, maka biarkanlah saudaranya untuk menggarapnya. Ini dalil kedua dari mereka. Wa marawa Ahmad wa Muslim an Jabir aydan. Dan juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Jabir juga, dia berkata, kunna nukhabir, bahwa kami pernah melakukan mukhabarah di zaman Rasulullah SAW. Fanusibu minal kusra, maka kami mendapatkan kisra, yakni terkena musibah kisra. Wa min kada wa min kada. Wal kisra بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء. كسر الراء berarti قصري bukan كسرى. قصري وهو ما يبقى في المنخل بعد الانتخال او ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص منه بعد ما يداس وتسمى القصارة هذا اسمها الى الان عند اهل نجد. Yani apa yang tersisa, wa ma yabqa minal mankhal ba'dal intikhal, apa yang tersisa dari garapan atau setelah dilepas kulitnya, biji kisirnya, aw ma yabqa minal habbi fi sumbul, atau apa yang tersisa dari padi atau gandum yang ada di batangnya setelah dirontokkan. Ini para orang-orang yang di kampung, petani mungkin tahu ya apa maknanya atau apa kalimat yang pas. Kalau beras dicopot dari gabahnya, apa namanya? Diapain itu? Hah? Itu satu, dikuliti dari gabahnya sehingga terpisah beras dengan gabah. Baik, yang kedua, Dari sumbul, ini sumbulnya, batangnya, dan ini gandumnya, sama seperti pohon padi. Kemudian akan dilepas dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan dikepruk-kepruk paku-paku, ya. Ada yang dengan apa lagi? Rontok. Kemudian dibuang sumbulnya. Ada yang tersisa enggak? Ada yang tersisa. Ada yang tersisa 1, 2, 3, 4. Yang kalau dikumpulkan lumayan. Baik. Dikatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyahrusha akhahu wa illa falyad'ha. Ketika Rasulullah SAW melihat cara pembagiannya begitu, kamu dapat sisanya yang ini, atau dapat sisanya yang belum dikuliti. Jadi dari gabah itu dipilihin, masih ada isinya. Tuh. Ini gabah yang sudah mau dibuang, disaring kembali. Ini juga sama, sumbul yang sudah mau dibuang, disaring kembali. Kamu dapat itu. Maka Rasulullah SAW melihatnya ini kedoliman. Kata beliau, siapa yang memiliki tanah, garaplah atau biarkan saudaranya menggarap. Kalau tidak, tinggalkan tanah itu. Fahadil ahadith hiya hujjatun. Hujjatul ladina yadhabuna ila adami jawazil muzara'ah. Hadis-hadis ini menjadi dalil atas apa yang mereka berpendapat tidak bolehnya muzara'ah. Jadi dalil-dalil ini, satu hadis Jabir, hadis Rafi ibn Khadij, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nah juga dari Jabir. Aib, itu adalah dalil-dalil bagi mereka menganggap berarti tidak boleh muzara'ah, karena Nabi melarang. Ya rauna annaha muharramah batilah. Mereka menganggap bahwa itu haram dan batil. Wa hadhihi al-ahadith tu'ayyid aslahum alladhi istanadu 'alayhi fil hurmah. Hadis-hadis ini mendukung pikiran awal mereka. Yang ini belum saya hapus. Pikiran awal mereka apa? Tidak jelas. Kamu separuh, separuh itu seberapa kilo, berapa kintal, berapa karung, tidak tahu. Majhul, sedangkan al-asl namanya jual beli harus jelas katanya. Kemudian dapat hadis-hadis ini, maka mereka menduga hadis-hadis ini mendukung apa yang sedang mereka katakan tadi. Qala wa huwa anna al-muzara'ah min naw'il ijarah. Mereka mengira bahwa yang namanya muzara'ah itu seperti sewa menyewa. Saya sewa rumahmu, berapa bayarnya? Bayarnya tergantung hasil nanti. Ya enggak bisa, itu enggak jelas. Wal ijara la budda an yakuna al ajr fiha ma'luman. Sedangkan sewa menyewa adalah sesuatu yang harus jelas bayarannya, berapa berapanya. Li'anna kasaman, karena sewa menyewa itu seperti jual beli. Harus jelas saman harganya. Wal muzara'ah ewaduha majhul. Sedangkan muzara'ah bayarannya enggak jelas. Hasilnya nanti sekian bagi dua. Berapa itu? Wallahu a'lam. Fatuhram wala tasih. Akhirnya diharamkan dan tidak sahih. Wa dhahaba al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ila jawaziha. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bolehnya muzara'ah. Wa anaha min al-'uqud as-sahihah as-sabitah. Dan beliau berpendapat bahwa muzara'ah adalah akad yang sahih, sabit. Wa sabaqa al-Imam Ahmad ila al-qawl bi jawaziha ta'ifatun min as-sahabah. Dan juga yang mendahului Imam Ahmad berpendapat bolehnya muzara'ah, sekelompok dari kalangan para sahabat, amilu biha, yang mereka bahkan sudah melakukannya. Bukan hanya berpendapat boleh, tetapi juga sudah melakukannya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Demikian pula kama sabaqahu ta'ifatun kabiratun min a'immat tabi'in, juga didahului oleh sekian banyak dari kalangan para tabi'in. Di antaranya Umar ibn Abdul Aziz, wal Qasim ibn Muhammad, wa Urwah ibn Zubair, wa ibn Sirin, wa Sa'id ibn Musayyib, wa Tawus, wa Zuhri, wa Abdul Rahman ibn Abi Layla, kama wafaqal imam fuqaha al-muhaddithin. Sebagaimana mencocoki imam juga, maksudnya Imam Ahmad rahimahullah, wafaqal imama fuqaha'ul muhadditsin, mencocoki Imam Ahmad juga para fuqaha dari kalangan ahlul hadis. Minhum Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan, dua sahabat dekat Abu Hanifah. Wa Ishaq bin Rahuwiyah wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Sufyan ats-Tsauri wal Imam al-Bukhari wa Abu Dawud wa min al-muhaddithin al-mutaakhirin. Dan juga yang mencocoki pendapat Imam Ahmad adalah para muhaddithin yang belakangan seperti Ibnu Mundhir, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Suraij wal Khattabi. Sebagaimana berpendapat dengan pendapat ini juga para tokoh-tokoh madhab yang terpisah. Tokoh-tokoh madhab yang terpisah itu isyarat bahwa madhab itu bukan cuma empat. Ada berapa madhab? Empat. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salah. Masih banyak madhab-madhab lain. Hanya karena tidak terjaga catatannya, kitab-kitabnya, sehingga tidak terkenal. Imam Tsauri rahimahullah dan juga yang lainnya dari para imam-imam, kalau terkumpul pendapat-pendapatnya akan menjadi mazhab tersendiri, mazhab Tsauri, mazhab Ibnu Uyainah dan lain-lainnya. Mazhab mustaqillah seperti mazhab Zahiriyah, washabi Abi Hanifah dan pengikut-pengikut dari Abu Hanifah. Artinya pengikut-pengikut Abu Hanifah ternyata berbeda dengan Abu Hanifahnya sendiri. Abu Hanifahnya berpendapat tidak boleh muzara'ah. Ternyata tokoh-tokoh dari madhabnya menyatakan boleh muzara'ah. Menunjukkan bahwa pengikutnya tidak taklid kepada gurunya. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa huwa ar-rajih al-mukhtar. Imam Nawawi rahimahullah tentunya tokoh dari madhab Syafi'i. Tapi toh beliau juga berpendapat bolehnya muzara'ah seperti Imam Ahmad dan lainnya. Wal muslimuna fi jami'il amsari wal a'sar, dan kaum muslimin di seluruh negeri-negeri. Amsar jamak Mesir, Mesir. Mesir itu maknanya negeri-negeri. Wal a'sar jamak dari asr, asr, zaman-zaman. Artinya di seluruh negeri dan di sepanjang zaman. Kaum muslimin jaruna 'alal 'amali bil muzara'ah. Mereka beramal dengan muzara'ah. Wa qad sannafa Ibn Khuzaimah kitaban fi jawazil muzara'ah wa ajad. Dan juga Ibn Khuzaimah bahkan menulis kitab khusus tentang bolehnya muzara'ah, khusus masalah itu dalam satu kitab. Wa ajad, dan sangat bagus tulisannya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Selesai? Tergambar sekarang bagaimana ikhtilaf mereka yang berdalil dengan tiga hadis yang ternyata hadis Rafi ibn Khadij dhaif. Kalaupun sahih, maka para ulama telah menjawabnya dengan jawaban yang sangat bagus. Apa itu? Al-jama', bahwa yang tidak boleh kalau begini. Yang tidak boleh, tapi nyatakan jangan. Yang ini sedih, yang ini gembira. Karena dibedakan, kamu bagian pojok sana, saya yang dekat air. Kalau di wadi, bagian saya yang dekat wadi, dekat lembah, kamu yang di atas sana. Yang di atas kering, yang di bawah subur. Karena dekat air. Ini ketidakadilan. Maka Nabi nyatakan jangan. Hadis Rafi ibn Khadij dibawa kepada ini. Jangan kalau caranya seperti ini. Tetapi kalau caranya seperti ini, dibagi rata, untung sama untung, rugi sama rugi, itu sama dengan syirkah. Mafhum? Baik, jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.